Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad faza lamuttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Karena kita pertemuan yang khusus malam ini akhir pekan kelima, dan mohon izin karena kami memang tidak sertakan di jadwal untuk malam ini karena sampai dengan tadi siang ya, kita masih melihat kondisi. Karena saya dari Lampung kemarin langsung terbang ke Palembang, tadi landing pagi di Soekarno-Hatta, langsung mengisi lagi di Al-Azhar. Jadi tadi sempat kita lihat, alhamdulillah Allah memberikan kebaikan dan kita bisa bertemu di sini ya. Jadi mohon izin kalau tidak tercantum tadi dalam jadwal. Dan materi kita khusus malam ini, kita akan bahas tentang fikih kontemporer ya. Kita bahas yang sedang ramai sekarang, lalu kita ambil kaidah-kaidah dalam Islam ya, supaya kalau masalah-masalah ini muncul lagi, kita sudah tidak usah ramai-ramai lagi membicarakannya ya, sudah punya pegangan. Catat dulu dalilnya. Kita dari dalil dulu ya, dari dalil baru kemudian kita uraikan persoalannya. Satu, hadis riwayat Muslim. Mohon izin yang belum dapat buku, tolong dituliskan ada berapa jumlahnya nanti supaya diketahui yang sekarang saja. Mudah-mudahan buku jumlahnya pas ya, nanti saya mohon kepada Allah mudah-mudahan ada sekarang juga bisa dibagikan. Ya. Tolong yang belum dapat ya, di sambil berjalan tulis saja berapa orang. Hadis riwayat Muslim nomor hadis ke-8. Kalau tidak punya kitab Sahih Muslim, cari Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu paling gampang. Nomor hadis yang kedua. Teruskan Al-Qur'an. Quran surah 47 ayat 19. Quran surah 47 ayat 19. Selanjutnya Quran surah 21 Al-Anbiya ayat 22. Ayat 22. Kemudian yang terakhir Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 163. Bonus satu boleh ya? Quran surah keempat An-Nisa. Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Berapa jumlah ayat Qurannya? Ah, supaya witir 5, satu lagi. Masih di Quran surah keempat An-Nisa ayat 142. Dalam kurung plus ciri-cirinya. Kalau enggak disebutkan repot. Plus ciri-cirinya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207. Jadi yang tadi An-Nisa 142, setelahnya diberikan kurung Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207. Selesai. Baik. Sudah? Bapak Ibu sekalian, sekarang marak kita dapatkan dan seringkali ini muncul ya, dalam setiap pergantian bulan, waktu, bahkan menuju tahun. Seringkali ini muncul dan harus kita sikapi ya, adalah bermunculannya aliran-aliran yang bahkan disebut oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai aliran yang sesat ya, atau aliran yang menyimpang dari Al-Aqidah Al-Islamiyah ya. Harus ada batasan yang jelas, kriteria yang jelas. Seperti apa aliran bisa disebut menyimpang di luar kriteria Islam? Karena itu kita akan keluarkan tuntunannya dalam Al-Quran dan Sunnah, supaya ketika paham tentang kaidah ini, frame-nya sudah tahu, maka setiap muncul aliran-aliran di luar konteks ini, kita bisa lihat menyimpang atau tidak. Kemudian bagaimana sikap Al-Quran meminta kepada kita untuk menyikapinya? Harus diapakan itu? Ya. Apakah harus didemo? Apakah harus di-share? Apakah harus dikomentari? Atau jangan-jangan ada petunjuk Quran yang meminta kita mengerjakan sesuatu yang belum kita kerjakan sampai hari ini. Ya, jelas ya? Baik. Kita mulai dengan hadisnya dulu. Riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8.